Baiklah, pembahasan itu dulu. Ini pembahasan Dajjal sebelum Rasulullah diutus. Nanti kita bahas fitnah Dajjal setelah Rasulullah diutus. Ya, yeah, saya bagi dua. Ya, yeah. Setelah Rasul diutus sampai sekarang. Itu bagian keduanya insya Allah. Di mana insya Allah mungkin di sini atau di Al-Murabi atau di Al-Latif. Terima kasih. Hadanallah wa yakum azmin wa fuminkum. Yang benar dari Allah yang salah kudepan saya pribadi dan saya bisik bahasa Allah al-Azim. Hadanallah wa yakum azmin wa fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.